Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan bab yang ketiga tentang buang air dan adab-adab buang air, dan masih pada pembahasan masalah yang pertama tentang istinja dan istijmar. Istinja itu menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, dengan menggunakan air. Sedangkan istijmar itu adalah menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya kotoran, yaitu kubul dan dubur, dengan menggunakan benda suci yang diperbolehkan seperti batu dan yang lain. Bedanya antara istinja dan istijmar itu, kalau istinja itu menggunakan air, kalau istijmar menggunakan benda yang suci yang diperbolehkan yang bisa membersihkan, seperti batu dan yang lainnya. Setelah orang buang air besar atau buang air kecil, maka wajib untuk membersihkan. Wajib untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran itu. Setelah buang air, nah, ketika membersihkannya itu dengan air disebut istinja. Kalau membersihkannya dengan batu dan yang semisalnya disebut istijmar. Nah, dua-duanya diperbolehkan, dua-duanya disyariatkan. Nabi SAW setelah buang air, beliau pernah beristinja, itu membersihkan kotoran setelah buang air dengan air, dan beliau juga pernah istijmar, yaitu membersihkan kotoran dari tempat keluarnya kotoran setelah buang air dengan menggunakan batu. Karena itu salah satunya mencukupi. Bagi yang satunya, istijmar mencukupi istinja, istinja juga mencukupi istijmar. Nah, istijmar tidak disyariatkan ketika darurat, enggak ada air, tidak. Walaupun ada air, beristijmar boleh. Ya. Demikian juga istinja. Tidak disyariatkan ketika ada air saja. Maksudnya kalau ada air harus istinja menggunakan air, tidak. Karena dua-duanya itu diperbolehkan. Mana yang lebih afdol? Beristinja menggunakan air itu lebih afdol. Seperti disebutkan dalam kitab Taisirul Alam Al-Syalibasam, beristinja itu lebih afdol daripada istijmar. Setelah buang air, membersihkan kotoran dari tempat keluarnya buang air, menggunakan air lebih afdol dibandingkan menggunakan batu. Tapi dua-duanya diperbolehkan. Nah, selanjutnya di sini dikatakan oleh penulis, wal jam'u bainahuma afdal. Dan menggabungkan di antara keduanya adalah lebih afdal. Menggabungkan di antara keduanya lebih afdal. Maksudnya apa menggabungkan di antara keduanya? Menggabungkan antara keduanya yaitu menggabungkan antara istijmar dan istinja. Setelah orang buang air, kemudian dia beristijmar dulu, membersihkan kotoran dari kubulnya. Kalau habis buang air kecil, dengan menggunakan batu, umpamanya diusap dengan 3 batu. Setelah itu, kemudian beristinja menggunakan air. Ini namanya menggabungkan. Atau orang habis buang air besar, kemudian beristijmar terlebih dahulu, membersihkan duburnya dengan menggunakan tisu umpamanya. Dibersihkan, setelah itu kemudian beristinja, itu membersihkan dengan air. Menggabungkan di antara keduanya ini dikatakan di sini adalah afdol. Nah, apa dalil yang dijadikan sebagai dasar terhadap perkara ini, yaitu menggabungkan antara istijmar dan istinja itu lebih afdol? Dalilnya tidak disebutkan di sini. Saya sebutkan dalil tentang hal ini adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba. Faqala innallaha yusni alaikum. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memuji kalian. Faqalu, maka mereka menjawab, inna nutbi'ul hijaratal ma'a. Sesungguhnya kami mengiringi batu dengan air. Rawahul Bazzar, hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ini dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama tentang menggabungkan antara istijmar dan istinja itu afdol, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada penduduk Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba bahwasannya Allah memuji kepada mereka. Bahwasanya Allah memuji kepada mereka, kepada penduduk Quba. Yang pujian Allah kepada penduduk Quba itu ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-108. Allah berfirman, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Padanya ada orang-orang yang mereka mencintai, mereka menyukai untuk bersuci. Dan Allah memuji orang-orang yang bersuci. Surat At-Taubah ayat yang ke-108. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada penduduk Quba bahwa di Quba itu ada orang-orang yang mereka suka untuk bersuci. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Ketika ayat ini turun, maka Nabi SAW datang kepada penduduk Kufa. Nabi bertanya kepada mereka, apa sebabnya Allah memuji kalian? Kenapa Allah memuji kalian? Apa yang menyebabkan Allah memuji kalian? Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 108. Kemudian mereka menjawab, inna nutbi'ul hijarata al-ma'a indal istinja. Sesungguhnya kami mengiringi batu dengan air ketika beristinja. Ketika selesai buang air, kemudian mereka bersihkan tempat keluarnya kotoran itu dengan menggunakan batu. Setelah itu diiringi dengan menggunakan air, digabungkan antara batu dengan air. Nah, hadis ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menggabungkan antara istinja dan istijmar, digabungkan itu lebih afdol daripada istinja saja dan daripada istijmar saja. Namun perlu diketahui ya, bahwa hadis ini ya, yang dijadikan dalil tentang afdolnya menggabungkan antara istinja dan istijmar, hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Saya jelaskan ini, kenapa kok saya jelaskan? Karena dibawakan dalam kitab ini. Ya, oleh karena itu perlu saya jelaskan. Apakah menggabungkan antara istinja dan istijmar itu adalah afdol dan itu pendapat yang rajih? Perlu diketahui bahwa hadis tentang menggabungkan antara istijmar dan istinja yang dengan itu Allah memuji penduduk Quba, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyatakan bahwa hadis itu bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Didhaifkan oleh Abu Hatim, An-Nawawi, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, dan yang lainnya. Dan Asy-Syaikh Al-Albani juga beliau mendhaifkan, melemahkan hadis ini di dalam silsilah hadis Ad-Dha'ifah di jilid yang ketiga di halaman yang ke-144. Sedangkan yang sahih itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah. Yang sahih itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah dari hadis Abu Hurairah. Biduni dzikril hijarah, tanpa disebutkan kalimat al-hijarah. Tanpa disebutkan kalimat al-hijarah. Itu yang sahih. Yaitu mereka beristinja menggunakan air. Itu saja. Tidak disebutkan kalimat hijarah batu. Itu yang sahih. Ya. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan itu juga yang disahihkan oleh Ibnu Hajar. Dan juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitab Al-Irwa, Irwaul Ghalil, di jilid yang pertama di halaman yang ke-85. Itu yang sahih ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Quba dalam surat At-Taubah ayat yang ke-108. Ini benar. Ini sahih. Kemudian Nabi tanyakan kepada mereka, kepada penduduk Quba, kenapa Allah memuji kalian? Kenapa Allah memuji kalian? Kemudian mereka menjawab, Allah memuji mereka itu adalah karena mereka ketika beristinja menggunakan air. Menggunakan air saja. Tidak disebutkan menggunakan batu kemudian diiringi dengan air. Tidak. Tapi mereka beristinja menggunakan air. Karena itu yang sahih dalam hal ini bahwa beristinja menggunakan air itu lebih afdol daripada beristijmar dengan menggunakan batu dan yang semisalnya. Setelah buang air, diperbolehkan beristinja, yaitu membersihkan kotoran dari tempat keluarnya buang air dengan air. Diperbolehkan juga dengan beristijmar, yaitu membersihkan kotoran setelah buang air dengan menggunakan batu dan yang semisalnya, batu, kain, kertas dan yang misalnya, diperbolehkan. Tetapi yang beristinja menggunakan air itu lebih afdol. Adapun menggabungkan antara istijmar dan istinja itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah beliau menyatakan al-jam'u bainal ma'i wal hijarati fil istinja lam yasihha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggabungkan antara air dan batu dalam beristinja tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhsha ayyakunal qaul bil jam'i minal ghulu fid dini. Karena itu saya khawatir pendapat yang menggabungkan antara batu dan air dalam beristinja itu termasuk ghulu dalam agama, berlebih-lebihan dalam agama. Li'anna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam al-iktifa bi ahadihima. Karena sesungguhnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencukupkan dengan salah satu di antara keduanya. Mencukupkan dengan istinja saja atau dengan istijmar saja. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru. Kemudian setelah itu beliau jelaskan tentang hadis yang menggabungkan antara batu dan air yang itu sebagai sababun nuzul dari firman Allah yang ada dalam surat At-Taubah. Itu hadisnya adalah dhaif. Sedangkan yang sahih yang diriwayatkan Abu Daud dari hadis Abu Hurairah tanpa disebutkan batu, yaitu hanya dengan menggunakan air saja. Sehingga pendapat yang lebih rajih di sini, lebih kuat adalah yang menyatakan tidak menggabungkan antara batu dan air, tidak menggabungkan antara istinja dan istijmar. Kalau mau istinja, istinja saja. Istijmar, istijmar saja. Kalau mau memilih yang lebih afdal, istinja. Begitu. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Wal istijmar yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubahin. Dan istijmar terjadi dengan batu atau yang menggantikan kedudukan batu. Mingkul litahirin, dari semua benda yang suci. Mungkin yang membersihkan. Mubahin yang diperbolehkan. Istijmar itu boleh dengan batu atau apa saja yang bisa menggantikan kedudukan batu. Dari semua benda suci yang membersihkan yang diperbolehkan. Nah, kamana dilil waraki, seperti mana dilil warak, yaitu tisu. Mana dil itu sapu tangan, al warak kertas, sapu tangan kertas, yaitu tisu. Wal khasabi kayu, dengan potongan-potongan kayu. Wanahwi dzalik, dan yang semisal itu, benda suci yang membersihkan, yang diperbolehkan. Kalau itu benda suci tapi tidak membersihkan, maka enggak diperbolehkan. Seperti tulang, itu benda suci tapi dilarang untuk istijmar. Kotoran hewan, kotoran hewan yang sudah kering, ya. Kotoran hewan dari hewan yang halal dimakan itu kan enggak najis. Ya, kotoran hewan dari hewan yang halal dimakan seperti kerbau, unta, ya, sapi, kambing, dan yang lainnya dari hewan yang halal dimakan, kotorannya itu tidak najis. Kotor tapi tidak najis. Kalau digunakan untuk istijmar itu enggak boleh, ya, walaupun sudah kering membatu tidak diperbolehkan. Sehingga yang diperbolehkan itu untuk istijmar adalah semua benda yang suci. Kalau benda najis jelas enggak boleh. Mungkin yang membersihkan mubahin yang diperbolehkan. Kalau kertas tapi ada tulisan-tulisan yang dimuliakan enggak boleh. Ya. Walaupun itu suci. Seperti makanan juga enggak boleh. Istijmar pakai roti kering umpamanya. Enggak boleh, itu makanan harus dimuliakan. Itu menghinakan makanan, tidak diperbolehkan. Atau yang lainnya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarati. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beristijmar dengan menggunakan batu. Fayulhaqu biha ma yumathiluha fil inqa. Maka digolongkan biha dengan batu, digolongkan dengan batu apa yang semisal dengan batu dalam hal membersihkan. Dalam hal membersihkan. Kain, kertas, kayu, dan yang lainnya. Dari benda-benda suci yang membersihkan, yang diperbolehkan. Bukan benda-benda atau barang-barang yang dimuliakan. Wala yujzi ul istijmar aqal min thalathi masahat. Dan tidak mencukupi dalam beristijmar kurang dari 3 usapan. Ya. Jadi istijmar itu paling sedikitnya adalah 3 usapan. Ya. Kalau menggunakan batu ya 3 batu. Ya. Menggunakan batu 3 batu. Dan tidak apa, sisi yang sudah digunakan untuk mengusap kotoran dari tempat keluarnya kotoran tidak boleh dipakai lagi. Diperbolehkan menggunakan sisi yang lainnya. Li hadis Salman radhiyallahu anhu. Karena hadis Salman radhiyallahu anhu. Nahana, yakni Nabi SAW, an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar wa an nastanjiya bi raji'in aw azmin. Karena hadis Salman radhiyallahu anhu telah melarang kami, yaitu Nabi SAW, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan batu kurang dari 3, dan beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW beliau melarang beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Sehingga istinja itu, ya, dan istijmar wajib dengan menggunakan tangan kiri, ya. Istinja wajib menggunakan tangan kiri, haram menggunakan tangan kanan. Sebaliknya makan, kalau makan wajib pakai tangan kanan, haram tangan kiri. Kalau istinja wajib menggunakan tangan kiri, haram menggunakan tangan kanan. Kemudian yang kedua, Nabi melarang beristinja dengan batu kurang dari 3 batu. Sehingga paling sedikit istinja itu adalah dengan menggunakan batu, tiga batu. Kurang dari tiga batu itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang itu dilarang. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau menyatakan seperti ini. Itu ketika didatangi oleh seorang musyrik. Ada seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi menyatakan, "Allamakum nabiyukum hatta al-khirah?" Apakah nabi kalian mengajari kalian sampai tentang masalah adab buang air? Apakah nabi kalian telah mengajari kalian sampai tentang masalah adab buang air? Qala. Salman menjawab, "Na'am, iya." Kemudian beliau jelaskan ini. Dijelaskan bahwa nabi mengajari adab-adab buang air pada kami. Nabi melarang beristinja dengan melarang kami istinja dengan menggunakan tangan kanan. Nabi melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Nabi melarang kami beristinja dengan tangan kanan, dengan kurang dari tiga batu, atau dengan menggunakan kotoran hewan. Nah. Karena itu enggak boleh dan enggak sah, tidak mencukupi istijmar kurang dari tiga kali usapan. Nah, selesai pembahasan masalah yang pertama, kita masuk pembahasan masalah berikutnya. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Istiqbalul qiblah wastidbaruha hala qada'il hajah. Menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang air. Pada masalah yang kedua ini, pembahasannya adalah menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air. La yajuzu istiqbalul qiblah walastidbaruha hala qada'il hajah fis sahra'i bila ha'il. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang air fi sahra, di sahra, di tempat terbuka, bila ha'il, tanpa penghalang. Li hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, karena hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaib," apabila kalian melakukan buang air besar, "fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu," maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakanginya, akan tetapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Qala Abu Ayyub, faqadimna Syam fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Berkata Abu Ayyub, maka kami datang ke Syam. Kemudian kami mendapati WC-WC marahid al-mustarah. Kami mendapati WC-WC yang dibangun menghadap ke Ka'bah. Maka kami berpaling darinya. Kami berpaling dari arah Ka'bah dan kami meminta ampun. Kami beristighfar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian buang air, maka jangan kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakangi kiblat. Akan tetapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh imam yang 7 dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bighaitin wala baulin, walakin syarriqu aw ghurribu." Maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakangi kiblat ketika buang air besar dan ketika buang air kecil. Akan tetapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Itu dalam riwayat yang lain. Larangannya itu ketika buang air besar dan ketika buang air kecil. Tidak boleh menghadap ke kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Kemudian Nabi SAW memberi bimbingan agar supaya tidak membelakangi kiblat dan tidak menghadap kiblat. Nabi memberikan bimbingan supaya menghadap ke timur atau ke barat. Loh, kalau kita menghadap ke barat berarti menghadap ke kiblat. Kalau kita menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat. Kenapa kok diperintahkan untuk menghadap ke barat atau ke timur? Kenapa? Jawab. Nabi melarang buang air menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat, tapi beliau memerintahkan untuk menghadap ke barat atau ke timur. Kenapa? Jawabannya apa? Hah? Kenapa? Jawabannya? Hah? Jangan kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakangi kiblat kalau buang air, tetapi menghadaplah ke timur dan menghadaplah ke barat. Hah? Kenapa? Hah? Iya, karena Nabi tidak berbicara dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi kiblat. Menghadap ke barat, ya malah menghadap kiblat. Menghadap ke timur, membelakangi kiblat. Tapi Nabi SAW bersabda seperti ini adalah kepada penduduk Madinah. Ya. Kepada penduduk Madinah. Madinah di sebelah mana Makkah? Madinah itu di sebelah utara Makkah. Jadi Madinah itu lawannya Yaman. Kalau Madinah di sebelah utaranya Makkah, kalau Yaman di sebelah selatan Makkah. Karena itu Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Madinah, jangan kalian membelakangi kiblat dan jangan kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakangi kiblat ketika buang air besar dan ketika buang air kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Dengan menghadap orang Madinah dengan menghadap ke timur, maka tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi. Dengan menghadap ke barat juga tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat. Tapi kalau menghadap ke utara, menghadap kiblat. Menghadap ke selatan, membelakangi kiblat. Itu kalau penduduk Madinah. Sehingga yang dijadikan sebagai pelajaran untuk diambil hukum itu adalah jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Kalau kita untuk orang Indonesia, ya, menghadaplah ke utara atau ke selatan. Ya. Walakin sammilu aujannibu, ya. Menghadaplah ke utara atau menghadaplah ke selatan. Kalau kita dengan menghadap ke utara tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Dengan menghadap ke selatan tidak menghadap kiblat, tidak pula membelakangi kiblat. Nabi melarang atau Nabi memerintahkan ketika buang air untuk menghadap ke timur atau ke barat bagi orang Madinah dan orang yang berada di arah tersebut. Nah, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, beliau datang ke Syam, datang ke Syam bersama para sahabat yang lain. Ini ketika menaklukkan Syam. Ketika menaklukkan Syam, itu menaklukkan bangsa Romawi. Nabi Abu Ayyub Al-Ansari dengan sahabat yang lain datang ke Syam. Nah, setelah menaklukkan Syam, ya, Romawi, kemudian mendapati di sana WC-WC dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Maka beliau dan sahabat yang lain beristighfar kepada Allah, beristighfar meminta ampun kepada Allah karena lupa, ya, menghadap ke Ka'bah. Dan kemudian mereka berpaling dari arah tersebut. Nah, dengan perkataan Abu Ayyub, Abu Ayyub datang ke Syam, kemudian mendapati di sana WC-WC dibangun menghadap ke kiblat, maka beliau dan para sahabat yang lain berpaling dari arah tersebut dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Ini menunjukkan tidak menghadap kiblat dan tidak membelakang kiblat ketika buang air di mana? Di tempat terbuka atau tertutup? Buang air di tempat terbuka atau di tempat tertutup? Hadis Abu Ayyub ini, hah? Di tempat tertutup, di dalam bangunan. Ketika datang ke Syam mendapati WC-WC dibangun menghadap ke arah kiblat. Kemudian Abu Ayyub ini berpaling dari arah itu dan beristighfar kepada Allah. Ini berarti kan buang air di tempat tertutup, ada penghalang antara kiblat dan antara orang yang buang air. Itu tidak diperbolehkan, itu dilarang. Oleh karena itu, insya Allah nanti akan saya jelaskan tentang hukum buang air di tempat tertutup. Apakah boleh menghadap kiblat atau tidak? Kita lanjutkan dulu. Amma in kana fi bunyanin aw kana bainahu wa bainal qiblah syai'un yasturuhu fala ba'sa bidzalik. Adapun jika buang air di dalam bangunan, ya, di dalam bangunan atau antara dia, antara orang yang buang air dan antara kiblat ada sesuatu yang menghalanginya, maka tidak mengapa. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena hadis Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil Syam mustadbirul Ka'bah. Karena hadis Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Ibnu Umar melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya menghadap ke Syam membelakangi Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kisahnya ketika suatu saat Ibnu Umar itu naik ke rumahnya Hafsah, istri Nabi. Hafsah ini saudara kandungnya Ibnu Umar, saudara perempuannya Ibnu Umar. Karena ada kebutuhan, ada keperluan, Ibnu Umar naik ke rumahnya Hafsah. Ketika sedang naik rumahnya Hafsah radhiyallahu anha, tanpa sengaja melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam buang air kecil menghadap ke Syam membelakangi Ka'bah. Wali hadis Marwan Al-Asghar qol, dan karena hadis Marwan Al-Asghar qol, beliau berkata, Ana kha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblah. Ibnu Umar menderumkan ontanya menghadap kiblat. Ibnu Umar menderumkan. Menderumkan apa? Bahasa Indonesianya? Menderumkan ya? Itu bahasa Jawa. Ya sudah. Hah? Ya menderumkan. Antum ditanya enggak? Jawab. Ya menderumkan saja terjemahkan. Anak Ibnu Umar, Ibnu Umar menderumkan ontanya menghadap ke kiblat. Tsumma jalasa ya bulu ilaih. Kemudian beliau jongkok, duduk, buang air kecil menghadap ke ontanya. Fakultu Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha? Maka saya, kata Marwan al-Asghar, maka saya bertanya, wahai Abu Abdurrahman, yaitu wahai Ibnu Umar, bukankah hal ini dilarang? Qala bala. Ibnu Umar menjawab, iya dilarang. Menghadap kiblat ketika buang air itu dilarang. Innama nuhiya an hadha fil fadha. Tidak lain dilarangnya ini adalah di tempat terbuka. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Adapun apabila di antara kamu dan antara kiblat ada sesuatu yang menghalangi kamu, maka tidak mengapa. Fal afdal tarku dzalik alla tarku dzalik hatta fil bunyan. Dan yang afdal meninggalkan hal itu. Yang afdal meninggalkan hal itu yaitu tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakangi kiblat ketika buang air sampai pun di dalam bangunan. Wallahu a'lam. Dalam hal ini tentang buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tempat terbuka, itu sepakat para ulama dilarang. Sepakat ulama diharamkan. Adapun buang air di tempat tertutup, apakah diperbolehkan menghadap dan membelakangi kiblat atau tidak? Ini ada beda pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa buang air menghadap dan membelakangi kiblat itu dilarang, haram, baik di tempat terbuka maupun tempat tertutup. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari dan beberapa sahabat yang lain, Imam Mujahid dan yang lainnya. Ini yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ikhtiyarat, Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga dalam Tahdzibus Sunan. Kemudian itu juga yang dirasikan oleh Asy-Syalbani dalam Tamamul Minnahnya. Sebagian ulama berpendapat buang air menghadap atau membelakangi kiblat di tempat terbuka dilarang menghadap apa dilarang. Kalau di tempat tertutup diperbolehkan. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal itu ini yang baru kita baca, hadis Ibnu Umar. Dari dua pendapat ini, wallahu alam, yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dilarang, diharamkan, baik di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wa asahul madzhab fil hadhil masalah. Dan madhab yang paling sahih dalam masalah ini adalah la farqa bainal fadl wal bunyan, tidak ada perbedaan antara di tempat terbuka dan di dalam bangunan. Ya. Tidak ada perbedaan antara di tempat terbuka dan di antara bangunan. Semuanya dilarang. Kemudian beliau menyebutkan karena ada belasan hadis, belasan dalil yang menunjukkan tentang dilarangnya, diharamnya tentang hal itu. Kemudian adapun hadis Ibnu Umar ini adalah tidak kuat untuk mengeluarkan hukum asal menghadap dan membelakangi kiblat dalam buang air yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ibnu Umar itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak sengaja. Maka yang seperti itu tentunya tidak akan mengeluarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas beliau melarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang air. Kemudian yang kedua, bahwa hadis Abu Ayyub Al-Ansari, demikian juga hadis Salman Al-Farisi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas dengan sabdanya, dengan ucapannya menyatakan, fala tastaqbilul qibla wala tastadbiruha bighaitin wala baulin. Jangan kalian membelakangi dan menghadap kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil. Sedangkan hadis Ibnu Umar, sabda Nabi atau perbuatan Nabi? Hadis Ibnu Umar, sabda Nabi, perkataan Nabi atau perbuatan Nabi? Perbuatan Nabi. Ibnu Umar melihat Nabi buang air kecil menghadap kiblat, apa menghadap ke Syam membelakangi kiblat. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis Abu Ayyub adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaidah, dari kaidah usuliyah dan juga dalam kaidah al-fiqhiyah disebutkan di sana, idza ta'aradha bainal qaul wal fi'al quddimal qaul 'alal fi'al. Apabila ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan, maka yang didahulukan adalah ucapannya. Yang didahulukan ucapannya, ditinggalkan perbuatannya. Nah, yang melarang menghadap dan membelakangi kiblat ini sabda, ucapan Nabi. Berbeda dengan perbuatan Nabi. Maka ucapan dan perbuatan ada perbedaan. Yang dipegangi, yang dijadikan dasar hukum adalah ucapan, bukan perbuatan. Kaidah berikutnya, yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melarang buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sedangkan hadis Ibnu Umar, perbuatan Nabi, menunjukkan bolehnya membelakangi kiblat. Nah, di sini berarti ada perbedaan dan pertentangan antara larangan dan yang membolehkan. Kaidahnya, idza ta'aradu bainal hadir wal mubi, quddimal hadir alal mubi. Apabila ada pertentangan, perbedaan antara yang membolehkan dan yang melarang, maka didahulukan yang melarang. Yang dipegangi yang melarang. Maka dengan ini jelas pendapat yang rajih dalam hal ini, bahwasannya membelakangi dan menghadap kiblat ketika buang air, baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup, itu dilarang, itu diharamkan. Itu pendapat yang rajih. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, "Man tafalati jahal qiblah, jaa yaumal qiyamati wa taflatuhu baina ainaihi." Barang siapa yang ludah menghadap kiblat, dia nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya berada di antara kedua matanya. Barang siapa yang ludah ke arah kiblat, dia akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan ludahnya berada di antara kedua matanya. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di nomor 222. Di dalam hadis ini Nabi melarang ludah menghadap ke kiblat. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, larangan ludah menghadap kiblat ini adalah mutlak, baik di dalam bangunan, di tempat tertutup atau di tempat terbuka, itu dilarang, diharamkan. Kemudian yang menjadi dalil dari hadis ini, kalau ludah menghadap kiblat saja dilarang di tempat tertutup di dalam bangunan, maka buang air menghadap ke kiblat lebih diharamkan meskipun di tempat tertutup. Oleh karena itu fasawab al-qaul bitahrim mutlaqan fi shahra wal bunyan. Karena itu yang sahih, yang benar, pendapat yang menyatakan haram secara mutlak menghadap kiblat dan membelakang kiblat ketika buang air, baik di tempat terbuka maupun di dalam bangunan. Dan ini yang dikatakan juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nahlul Autar dan juga dalam kitab Sailul Jarar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal, memiliki hati. Demikian yang dikatakan oleh beliau. Sehingga jelas tentang hukum menghadap dan membelakang kiblat ketika buang air. Oleh karena itu, kalau membangun WC, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Kalau sudah terlanjur adanya itu, kalau buang air jangan ngikuti menghadapnya WC. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan kita baca dulu. Apakah menelan sisa makanan yang tersangkut pada gigi saat sholat, sholatnya tidak sah? Kalau disengaja tidak sah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti, beliau menyebutkan ketika beliau menjelaskan tentang makan dan minum membatalkan sholat. Beliau sebutkan termasuk sisa makanan yang ada di gigi kalau sengaja ditelan ketika sedang sholat, itu membatalkan sholat. Oleh karena itu, kalau ada sisa makanan di gigi ketika sholat, jangan ditelan. Tapi kalau tertelan gak sengaja, ya hukumnya hukum gak sengaja. Tapi kalau sengaja, batal sholatnya. Ya. Lebih baik dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan ke arah kiri atau ke bawah, boleh. Atau diambil dimasukkan saku kalau terasa risih. Jangan ditelan dengan sengaja. Ya. Itu dijelaskan oleh beliau, oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti. Bagaimana hukum meleburkan kertas yang bertuliskan basmalah atau lafzul jalalah Allah ke dalam air atau menggunakan air? Yang jelas, untuk menghilangkan itu, lakukan yang paling aman seperti dibakar. Ya. Dibakar itu lebih aman. Ya. Jangan sampai dibuang di tempat sembarangan, ditaruh teman sembarangan, akhirnya terbuang di tempat sama atau yang lainnya. Itu jangan sampai dibuang. Bisa juga dipotong-potong sampai tidak lagi berbentuk tulisan ayat Al-Quran atau lafzul jalalah Allah, atau bisa juga dengan dihilangkan, ya, dihapus kalau bisa dengan air atau yang lainnya, itu boleh, ya. Tapi jangan sampai tercecer di tempat-tempat yang tidak pantas. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.